Qala Imam Sa'di rahimahullah, wa minha anna ala al-'abd ayaqna bima atahu Allah wa yaqna bil halal 'anil haram wa bil makasib al-mubahah 'anil makasib al-muharramah wa anna dhalika khairun lahu liqawli baqiyatullah khairun lakum wa fi dhalika min al-barakah wa ziyadatu rizq ma laysa fi at-takalub 'ala al-asbab al-muharramah min al-mahiq wa ziddu al-barakah. Di antaranya dari faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Shu'aib bersama kaumnya, kata Imam Sa'di rahimahullah, anna 'ala al-'abd an yaqna bima atahu Allah, wajib bagi seorang hamba untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, yang halal, yang berkah. Wa yaqna bil halal 'anil haram, bil makasibil mubahah 'anil makasibil muharramah. Merasa cukup dengan yang halal. Cukup. Yang halal misalkan jatahnya kelihatannya sedikit, mungkin 100.000 atau 200.000 cukup. Tapi keberkahannya, nah, tidak perlu banyak-banyak, besar-besar, berlomba-lomba dengan dunia, dunia dan dunia, sehingga meninggalkan sholat, meninggalkan ta'lim, meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, malah dia tersibukkan dengan dunia. Cukup baginya, nah, dari apa yang Allah berikan, dari harta yang halal, maka dihindari dari harta yang haram. Walaupun pekerjaannya gajinya sedikit, 200.000 atau 100.000 misalnya. Nah, ini makasibul mubahah al-halal, kerjaan yang mubah, yang halal, cukup, berkah. Ya, dibanding dia mencari tambahan dengan makasibul mahramah, pekerjaan yang haram, mencuri, licik, berbohong, menipu dan lain sebagainya. Cukuplah dia mencukupkan dirinya dengan yang halal, karena yang demikian lebih baik baginya. Wa nadzalika khairan lahu, yang demikian baik untuknya. Wa nadzalika khairan lahu liqali wa baqiyatullah khairan lakum. Pemberian Allah itu baik untuk kalian, cukup bagi kalian, berkah. Karena yang halal, fa bidzalika minal barakah, karena di dalamnya ada keberkahan. Walaupun 100.000, 200.000, ada keberkahan, cukup ini itu, buat yang lainnya cukup dan lain sebagainya. Beda lagi kalau ratusan juta, yang ini enggak cukup, yang itu enggak cukup, ini enggak cukup, ngutang aja. Atau bahkan minus keuangannya, wa'alaikumsalam. selalu kurang. Nah, maka yang berkah, yang apa yang Allah berikan kepadanya cukup keberkahan. Ziyadatul rizq, Allah tambah dari yang lainnya. Dan bukan dari situ saja. Bukan dari situ saja, Allah tambah dari yang lainnya. Jangan melihat rezeki Allah dari satu arah saja, jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah berikan rezeki baginya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jangan dia melihat rezeki Allah dari satu sisi saja, jangan. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ma laisa fil takfir takalu ala asbabil muharramah. Sehingga jangan sampai dia terjerumus terlalu mendalam dengan sebab-sebab penghidupan nafkah yang haram. Ya, kebalikan dari keberkahan. Jangan. Sehingga dia bilang apa? Yang haram aja susah katanya. Ya. Yang haram susah, kef. Kenapa demikian? Karena hatinya sudah buta. Hatinya sudah tertutup. Yang haram susah, apalagi yang halal katanya. Na'udzubillah. Nah, ngapain cari yang haram? Yang halal aja berkah dan Allah berikan bagi mereka yang mencukupkan diri, yang menginginkan keberkahan. Taruhlah kamu bilang yang haram susah, kamu cari yang haram, tetap jadi malapetaka. Kamu cari yang haram, tetap akan menjadi malapetaka bagi dirimu. Baiklah, misalkan sehari kamu dapat 1 miliar dari yang haram, kamu juga akan mendapatkan balasannya lebih daripada itu, akan menyengsarakan kamu dari hal-hal yang haram. Na'udzubillah. Akan menyengsarakan dirimu dari yang haram. Waliyadzubillah. Al-jaza min jinsil amal. Sehingga mencukupkan pemberian dari Allah walaupun sedikit berkah, Allah tambah dari jalan yang lainnya. Allah berikan dari jalan yang lainnya. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.